seorang saudara ingin memberikan hutang buat seorang pemuda untuk umrah. Apakah boleh menerima tawaran hutang untuk umrah itu, yaitu membayar kembali setelah umrah? Apabila dia melihat bahwa dia mampu melunasinya, tidak ada kesulitan baginya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Dia meminjam yang dia mengharapkan bisa mengembalikannya setelah kembali dari menunaikan umrah. Namun kalau dia melihat berat, sulit untuk mengembalikannya, maka jangan dia melakukan yang menyebabkan bertumpuknya hutang. Memudah-mudahkan untuk berhutang pada orang lain yang menyebabkan dia sendiri dalam keadaan berat untuk memikul hutang tersebut, melunasinya. Maka kalau dia melihat bahwa mungkin misalnya dia punya gaji tetap atau dia punya bisnis yang insya Allah ta'ala dia mampu untuk menutupi hutang tersebut, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam.